Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adamul Mufrad, yaitu bab man kariha amsal as-su, yaitu siapa yang membenci permisalan-permisalan yang jelek. Amsal as-su, yaitu maksud daripada bab ini dibencinya seorang yang memiliki sifat yang mirip dengan sifat-sifat hewan. Amsal as-su, biasanya hewan-hewan yang jelek. Disampaikan di sini hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Nu'aim wala haddatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa lana mathal as-saw." Laisa lana mathal as-saw. Tidak ada bagi kami kemiripan terhadap hewan-hewan yang jelek. Yaitu tidak boleh bagi kita untuk mencontoh perilaku-perilaku hewan-hewan. Dan itu adalah kejelekan. Al-a'idu fihi bati, di mana orang yang meminta kembali hibahnya, meminta kembali pemberiannya, kal-kal biyarji'u fi qayhi, itu ibaratnya seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Ya, permisalan yang sangat jelek. Dari hadis ini, ikhwana fi din a'azakumullah, dalam riwayat Muslim, dalam hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz beliau, innama mathalul ladina yatasaddaqu bi sadaqatihi thumma ya'udu fi sadaqatihi, sesungguhnya permisalan orang yang bersedekah dengan sedekahnya, kemudian dia mengungkit kembali, meminta kembali sedekah yang sudah dia berikan, kama salil kalbi yaqi'u tsumma ya'qulu qai'ahu. Ini permisalan seperti seekor anjing yang memuntahkan seisi perutnya, kemudian dia memakan kembali muntahan tersebut. Ya, menjijikan sekali. Al-khayi ma yakhruju min al-jaw. Khayi adalah segala sesuatu yang keluar dari tenggorokan, melalui tenggorokan. Khayi, muntahan kalau bahasa kita. Al-qai yaitu muntah walaupun ya tidak sampai tingkatan haram, ya, tapi sesuatu yang sangat menjijikkan. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat al-qai itu haram karena sesuatu yang kotor. Sehingga kata Qatadah, wala na'lamul qai illa haraman. Kami tidak mengetahui mengenai muntahan kecuali itu haram. Ya, sehingga maknanya adalah ya, haram seorang yang sudah mensedekahkan sedekahnya, kemudian dia minta kembali, dia tarik kembali apa yang namanya sedekahnya tersebut. Wa fi riwayatin lil musannif, dalam riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adha'ahu alladhi kana 'inda fa aradtu an ashtariyahu minhu. Suatu ketika aku naik di atas kuda di jalan Allah yang kuda tersebut sudah ditelantarkan. Ya. Kuda tersebut sudah ditelantarkan oleh pemiliknya. Kemudian aku pun ingin membeli kuda tersebut dari pemiliknya. Fadhan tentu annahu ba'ihu bi raqis. Dan aku menyangka nanti yang akan menjualnya harganya murah karena sudah ditelantarkan. Ya, biasanya murah ini. Fasa'al tu'an dzalika nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashtarihi wa in a'taakahu bidirham wahid." Ya. Jangan kau beli walaupun hanya sekedar harganya 1 dirham, 35.000 sampai 40.000 satu dirham. Fa inal 'aida fi shadaqati kal kalbi ya'udu fi qai'i, karena orang yang meminta kembali sedekahnya ini seperti orang yang menjilati muntahnya sendiri. Yakni dalam keterangan lain bahwasanya kuda tersebut itu sudah dibiarkan untuk dipakai. Artinya secara isyarat kuda tersebut sudah disedekahkan. Tapi ketika tahu kuda tersebut ada yang pakai, baru kemudian minta dengan harga yang mahal. Ini sama saja seorang yang sudah mensedekahkan, kemudian ketika tahu harganya naik, ditarik kembali. Ya, sudah wakaf sawah ya, ke masjid. Tiba-tiba karena sawahnya ini ada yang nawar harganya mahal, diminta kembali untuk pribadinya. Ya, maka yang seperti ini, masyarakat muslimin, ini seperti orang yang memuntahkan muntahan makanannya, kemudian dimakan lagi muntahannya. Mengungkit-ungkit pemberiannya. Mengungkit-ungkit sedekahnya. Ini adalah sejelek-jelek permisalan. Ya, sejelek-jelek orang. Ma yukhadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang baghi alaina ma'asyaral muslimin al-mu'minin alla natasifa bi sifatin damimah. Sepantasnya bagi kita kaum muslimin jangan memiliki sifat dengan sifat-sifat jelek. Yushabihuna fiha akhasul hayawana fi akhasi ahwalihim. Jangan mirip dengan keadaan hewan-hewan, apalagi hewan-hewan yang jelek, dalam keadaan terjeleknya. Ya, jangan seperti orang-orang kafir. Allah katakan dalam surah An-Nahl, "Illadzina la yu'minuna bil akhirati matalus saw. Walillahil matalul a'la." Bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka permisalannya sangat jelek. Dan bagi Allah lah permisalan yang paling tinggi. Wala'ala hadza ablahu fi zajri an dhalika wa adullu ala tahrim. Dan hadis ini menunjukkan atas haramnya meminta kembali barang pemberian. Ya. Dibandingkan sabda yang lain, la ta'udu fil hibah. Jangan ambil kembali hadiahmu, pemberianmu. Kalau sudah kasih, ya sudah. Jangan diminta kembali. Dan di dalam hadis ini lebih mengerikan ancamannya, yaitu diberikan permisalan oleh Rasul bagaikan anjing orang tersebut. Yang memuntahkan makanan, kemudian meminta kembali. Ya, yaitu memakannya kembali, na'udzubillah. Kita dengarnya saja sudah menjijikkan. Apalagi makanannya anjing, najis. Jadi dipermisalkan hewan yang paling najis, kemudian keadaan yang paling najisnya adalah memakan muntahannya sendiri. Ini permisalan orang yang sudah sedekah, sudah ngasih, bukan hanya sedekah saja. Sesuatu hibah, hibah itu hadiah, pemberian, cuma-cuma. Ya. Kemudian dia tarik kembali. Nah, itu permisalannya sangat jelek sekali. Haram. Ya, maka jangan sampai demikian. Jangan sampai kita meminta kembali. Yang kedua, tahrimur ruju'i fil hibah wa shadaqati ba'da qabdihima. Haramnya menarik kembali pemberian atau sedekah setelah diterima. Wa yustathna min hadza 'atiyatul walid liibnihi, kecuali pemberian ayah kepada anak. Ini boleh ditarik sama bapaknya. Bisa untuk kemaslahatan tertentu. Misalkan anak dikasih motor, minta kasih motor. Setelah itu ya malah dolan-dolan, main-main enggak karuan, tarik lagi motornya, tarik lagi. Sebagaimana seorang anak yang mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai ayahnya yang mengambil hartanya. Dalam riwayat Mushkilil Athar, harta tersebut padahal ya rumahnya, kendaraannya dan modal usahanya dikasih sama orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya minta makan, enggak dikasih, diambil lagi sama orang tuanya. Maka anak tersebut lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu itu, tubuhmu itu, dan seluruh hartamu milik bapakmu. Jadi kalau bapak itu mengambil semuanya, itu haknya bapak kita. Terserah dia. Walaupun gak ngasih ke kita pun, kita itu hasil ceritanya ayah kita. Sehingga kalau bapak kita ngambil sesuatu, ya kita gak bisa menolaknya, gak bisa melawannya. Karena tubuh kita, harta kita itu milik bapak kita juga. Ya. Jadi yang seperti ini masyarakat muslimin harus hati-hati. Waliqali sallallahu alaihi wasallam la yahilu li rajulin ayu'tiya afiyatan aw yahabu hibatan fayarji'u fiha illa alwalid fima yu'ti waladah. Dalam riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sebuah pemberian, menghadiahkan sebuah hadiah, kemudian diminta kembali, ditarik kembali. Tidak boleh. Illa alwalida fima yu'ti waladah. Kecuali seorang orang tua yang telah memberikan kepada anaknya hadiah, pemberian-pemberian, boleh karena sebuah sesuatu alasan ditarik kembali. Ya, ditarik kembali. Adapun kalau selain orang tua, maka tidak boleh. Ya, ikhwan fillah azakumullah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Ada di sini tasybih, ya, penyerupaan. Tadi kan dikatakan orang yang meminta kembali pemberiannya itu seperti anjing. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya tasybih, penyerupaan ini kepada hibah. Ya, yaitu maknanya berarti barang yang dia tarik kembali itu seperti muntahan anjing. Ini tasbih pertama. Ulama mengatakan barang yang sudah dia sedekahkan kemudian dia minta kembali, nah yang dikembali itu bagaikan muntahan anjing. Tasbih yang kedua dipahami oleh sebagian ulama, al-marju bi qayl kalbi alladhi ya'udul kalbu fa ya'kulu. Kembali kepada perbuatan anjing tersebut yang muntah kemudian dimakan kembali. Berarti tasbihnya kepada orang, yaitu orang yang menarik kembali sedekahnya itu seperti anjing yang muntah dan makan kembali muntahannya. Atau bisa ya makna dua-duanya tersebut ada pada orang tersebut, yaitu orang yang dia menarik kembali hibahnya atau hadiahnya atau sedekahnya, wakafnya, maka permisalan dia itu seperti anjing yang makan muntahannya, dan harta yang ditarik itu adalah seperti muntahan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang ketiga, yang keempat, dalilun ala masyru'iyyati tabadulil hibat lima fiha minal manafi' wal ihsan ilal ghairi. Dalil yaitu hendaknya kita disyariatkannya untuk menggunakan barang-barang hibah tadi, sedekah tadi, untuk perkara-perkara yang bermanfaat supaya pahalanya lebih mengalir lagi. Misalkan ada orang wakaf tanah, ya tanah itu dimanfaatkan untuk perkara yang mengalir, dibangun masjid, atau kalau masjidnya kebanyakan jangan masjid, ya, karena terkadang orang semangat bangun masjid, ya tiba-tiba seberang jalan toh ada masjid. Nah ini tidak sesuai syariat. Ya kadang saking semangatnya buat masjid, sini masjid, seberang kali ada masjid lagi. Nah itu kurang bagus. Justru tidak sesuai syariat. Maka bangunlah yang lain. Ya bangun madrasah, apa dibangun pondok pesantren, dibangun apa tempat-tempat yang bermanfaat. Ya, tempat-tempat yang bermanfaat. Kawan fillah jazakumullah, karena ketika mengalirkan manfaat daripada sedekah tadi, kembali manfaat tersebut akan terus mengalir kepada orang yang memberikan sedekahnya. Ya, nanti di sini akan ada bab sendiri khusus kalau enggak salah tentang masalah sedekah air. Ada beberapa bab khusus. Beberapa bab lagi. Nah, bab yang berikutnya, bab ma dzukira fil makri wal khadi'ah. Bab tercelanya makar wal khadi'ah. Makar adalah rencana-rencana jahat, khadi'ah adalah penipuan. Maka di dalam bab ini menjelaskan betapa jeleknya orang yang mengadakan rencana-rencana jahat dan mengadakan tindakan-tindakan penipuan. Qala hadatsana Ahmad ibn Hajjaj, qala hadatsana Hakim ibn Ismail, qala hadatsana Abu al-Asbad al-Harithi wa ismuhu Bishr ibn Rafi' an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salama an Abi Hurairah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hajjaj, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hakim ibn Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami al-Asbad al-Harithi namanya Bishr ibn Rafi' dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salama dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'min ghirrun karimun wal fajir khibbun la'imun. Ini penting nih. Rasulullah memberikan permisalan seorang mukmin, ini hadisnya hasan, ya. Seorang mukmin itu ciri-cirinya ghirrun karimun. Bahasa singkatnya ghirrun itu mulia. Ya. Yaitu mulia dan terpuji. Mulia dan terpuji. Apa yang dimaksud kemuliaan dalam istilah ghir ini? Ghirun adalah izzun. Kemuliaan. Perbuatan yang terpuji. Tetapi sesuatu yang terpuji secara tertentu. Apa itu? Alladzi la gha'ilata wa la batina lahu yukhalifu dhahira. Yaitu ketika saat sendirian dia atau dalam hati dia tidak menyelisihi zahirnya. Ya. Hatinya tidak menyimpan kekufuran, tidak menyimpan kedengkian. Dan saat sendiri pun, saat tidak ada orang, dia pun tetap berbuat kebaikan. Tidak menampakkan kejelekan-kejelekannya. Jadi hirun adalah kemuliaan karena seseorang tersebut antara zahir batinnya itu istiqamah, sama. Ya, di hadapan orang yang baik, enggak ada orang yang baik. Ucapan tindakannya baik, hatinya pun baik. Karena terkadang ada orang yang ucapannya baik tapi batinnya tidak baik. Dan itu akan muncul dari lisan. Ketidakbaikan hati itu akan terpleset pada lisan, akan muncul. Pada tindakan mungkin akan sulit, tapi lisan ada kalanya dia akan terpleset di situ. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Allah berfirman mengenai orang munafik, kamu benar-benar akan mengetahui kemunafikan mereka itu pada ketergelinciran lisannya. Ada saja ucapannya yang mencerminkan isi hatinya. Kalau orang dengki, ya, maka kalau walaupun dia sembunyikan dalam hati dan dia tidak kendalikan, maka akan keluar dalam lisan dia. Itu pasti. Suatu ketika akan keluar lisannya itu mencerminkan kedengkian dirinya, ya, kepada orang yang dia dengki. Kemudian sifat yang kedua adalah karim. Ay anna al-mu'min al-mahmud min tab'ihi, yaitu seorang mukmin yang terpuji tabiatnya itu mulia, baik dan mulia. Qillatul tibnah, pakai ta ya, lisyar, sedikit memikirkan kejelekan. Wa tarkul bahthi anhu, dan tidak banyak membahas kejelekan-kejelekan orang. Walaysa dhalika minhu jahla, bukan perkara dia tidak tahu. Walakinnahu karamun wa husnul khuluqin, akan tetapi itu adalah kemuliaan dan kebagusan akhlak. Ya. Diamnya dia itu bukan diam cuek, bukan diam lemah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Diamnya dia adalah diam karena tahu, diam yang bermaslahat. Kadang seseorang menyimpulkan orang baik, orang diam itu baik, belum tentu. Karena orang yang terbaik itu bukan orang yang diam. Orang yang terbaik adalah orang yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik dibandingkan orang yang menyeru di jalan Allah, berdakwah. Dan ini harus berbicara. Namanya berdakwah harus berbicara. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, ucapan la ilaha illallah, bukan seafdhal zikir diam dalam hati, bukan. Hati itu diam ketika lisan tidak berbicara, itu dijadikan sebagai az'aful iman, selemah-lemahnya iman. Apabila melihat kemungkaran tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya, kemudian dia ingkari dengan hatinya, itu selemah-lemahnya iman. Maka perlu diperhatikan, diam yang mulia adalah diam yang hikmah, diam yang ada kebaikan di situ, bukan diam cuek, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diam yang sekedar tabiat diam saja, bukan. Tapi diamnya jika dia adalah untuk menjaga kebaikan pada dirinya dan orang lain. Itu diam. Jadi diamnya seseorang yang baik adalah untuk menjaga kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Sehingga jangan menyimpulkan, oh ini orangnya diam berarti baik. Belum tentu. Belum tentu. Karena hewan buas itu diem. Ular itu diem. Gak pernah mengaung dia. Ya. Ular itu tiba-tiba ya, apa namanya, mematok. Gak pernah bicara dia. Gak pernah menggonggong, gak pernah meraung, gak pernah. Tapi ketika keinjek, dia patok. Itu ibaratnya. Makanya orang yang diam terhadap kemungkaran itu disebut sebagai syaitanu akhros, setan yang bisu. Permisalan yang sangat jelek, bagaikan ular yang berbisa. Maka jangan sampai demikian. Nah, maka kalau kita mau katakan mana yang afdol, afdolnya adalah berbicara kebaikan. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau tidak barulah diam. Bisa dipahami ini? Nah, ini penting bagi kita. Karena terkadang diam itu bisa jadi fitnah. Sebagaimana orang bicara pun bisa jadi fitnah. Diam pun bisa jadi fitnah. Orang, ya, saya ngobrol kok diam aja. pembeli, penjual, kalau diam saja, di toko ini kan menang baik, orang butuh duit. Kan begitu. Makanya diam itu ya diam yang baik. Itu husnus sukut. Diamnya itu diam yang baik. Bukan diam yang justru mendatangkan keburukan. Nah itu adalah sifat seorang mukmin, memiliki sifat mulia, sikap kebaikan. Dan kebalikannya, wal fajir, orang yang fajir, orang yang jahat, khibbun la'in. Khibbun la'in. Ya, khibbun itu artinya suka mengadakan provokasi, suka mengadakan penipuan. La'in, ya, jelek akhlaknya. Khibbun la'in secara bahasa adalah al-khadda'u sa'i bainan nas bil fasad. Orang yang mengadakan penipuan di antara manusia dengan menyebarkan kerusakan. Zahiruhu khilafu batinih, di mana zahirnya berbeda dengan keadaan batinnya. Batinnya itu benci, zahirnya seolah-olah baik. Tapi kebaikan tersebut untuk apa? Untuk merusak keadaan manusia. Ini seperti istilah bagi orang penipu. Penipu, kalau mau nipu, kira-kira perbuatannya baik enggak? Perkataannya sopan enggak? Pasti sopan. Sopan, penampilannya bagus, bicaranya manis, janjinya muluk-muluk. Setelah dapat uangnya, enggak tahu kemana orangnya. Itu penipu. Maka yang hib, itu arti Indonesia adalah penipu. Ya, penipu. Adapun lain, ini lawan kata dari karam, lawan kata dari mulia. Kalau karim, itu suka memberi, ya, suka berbuat baik. Kalau lain, bakhil dan hina. Bakhil dan hina, enggak mau berbagi, enggak mau sedekah. Ya. Sehingga di sini ikhwan fillah azzakumullah, ya, sekali lagi yang namanya al-mu'min itu khairun karim, orangnya baik mulia. Ya, baik mulia. Tidak mau menyebarkan kejelekan, menyebarkanlah kebaikan. Dan seorang fajir, seorang yang fasik, munafik adalah khabbun la'in. Orang yang suka menipu, bakhil, dan jelek perilakunya. Ya. Sehingga sebagian ulama mendefinisikan khabbun la'in adalah bakhilun lajujun sayyi'ul khuluqi jari'un. Sudah bakhil, medit, akhlaknya jelek, jahat lagi. Bakhil, medit, jitit, ya, kemudian akhlaknya jelek dan jahat. Ya, itu istilah. Istilah namanya bakhilun lajud. Bakhilun lajud itu medit, jitit. Kalau bahasa sininya. Meditnya itu medit yang luar biasa. Namanya bakhilun lajuj. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan bakhil ini tabiat yang jelek. Bukan fitrah ya. Jadi manusia itu ketika lahir itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrahnya itu bertauhid. Kata Al-Imam Ibnu Abi Al-Ais, fitrah manusia itu dia pasti bertauhid fitrahnya. Pasti mengharapkan manfaat. Dan pasti memiliki rasa malu. Ini tiga fitrah. Jadi fitrah manusia itu kalau lahir, dia bertauhid. Dia memiliki sifat menginginkan manfaat. Ingin kebaikan. Dan sifat malu. Kebalikannya merupakan fitrah seorang itu ketika lahir, dia akan benci terhadap kesyirikan, dia akan benci terhadap perkara yang buruk, akan menghindar dari perkara yang mara bahaya minimal bagi dirinya, dan juga dia akan menahan diri ketika dia malu. Ya, itu tiga sifat dasar manusia ketika lahir. Adapun ketika sudah tumbuh, itu akan berubah. kan berubah. Makanya dalam hadis itu kan kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap orang yang terlahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Majusi, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Jadi dikatakan merubahnya menjadi Islam, yusallimani hingga aja. Karena fitrahnya manusia adalah muslim, yaitu bertauhid, baik dan memiliki sifat malu. Salah satu contohnya ketika seorang bayi ya dicubit merugikan apa menyakitkan, pasti dia akan menangis. Itu manusia, sudah diberi fitrah demikian. Digendong senang, dia akan diam. Nah itu fitrah manusia. Dia akan mengharapkan perkara baik dan akan menjauhi keburukan. Ya, dari sini ikhwan fillah nasakumullah. Nah, kemudian setelah dia tumbuh, apa yang menjadi watak itu namanya tabiat. Dan itu bukan bawaan dari lahir. Bukan. Sikap pemarah itu bukan bawaan dari lahir. Itu namanya tabiat dari kecil. Karena terdidik dengan pendidikan pemarah, emosi, akhirnya dia pun tumbuh besar dalam keadaan pemarah. Ya. Imma bisa jadi orang tuanya, bisa jadi teman-temannya atau lingkungannya, itu bisa. Ya, yang mempengaruhi anak tersebut menjadi lepas dari tiga fitrahnya. Bertauhid, cinta kebaikan, dan memiliki sifat malu. Itu kata Ibnu Abi Lais, sifat dasar manusia, fitrah dasar manusia. Ya. Ketika tiga sifat itu hilang, itu karena orang tuanya atau karena lingkungannya. Ya. Lingkungannya. Ikhwan fillah nasakumullah. Ada yang mengatakan pula yang namanya al-him, ya, sifat yang jelek tadi, sifat orang fajir, ya, yaitu isti'malud dhahab fil umuri dunyawiyah, menggunakan perkara-perkara besar untuk perkara-perkara dunyawiyah, yaitu dia mengatasnamakan agama tapi untuk carinya dunia. Kehinaan. Seperti tadi orang yang meminta kembali pemberiannya, itu kan dia mengambil sesuatu yang rendah atas nama agama. Maka yang seperti itu ma'asyiral muslimin tidak diperbolehkan. Itu adalah termasuk kehinaan. Faedah yang diambil dari hadis ini, fil hadis azaun lil muslim fi zamanil ghurbah lima yang khadi'u fihi minal wakhadi'in al-fujjar. Dalam hadis, kemuliaan bagi kaum muslimin di zaman yang asing ini. Di mana zaman yang penuh dengan tipu daya ini. Banyak penipuan-penipuan, bukan hanya duniawiyah. Penipuan agama pun banyak. Kalau penipuan duniawiyah banyak, di HP sering dapat SMS. Banyak penipuan, dapat telepon, dapat SMS, chatting. Penipuan isinya. Itu dunia, cari uang. Tapi juga ada penipuan-penipuan agama. Menipu dengan agama. Baik untuk mencari dunia yang sifatnya harta ataupun sifatnya popularitas. Maka ini na'udzubillah min dzalik, jangan sampai demikian. Dan kita pun harus jeli di situ. Ya. Jangan sampai hanya karena duniawiyah, jangan karena masalah apa namanya pengikut kemudian menjual belikan agama ini. Karena memang fitnah yang ada, orang itu lebih fanatik dengan kelompok organisasinya dibandingkan dengan agamanya. Giliran ada orang yang berpegang dengan agama, kalau beragama enggak usah fanatik-fanatik. Biasa aja kalau beragama. Tapi giliran organisasinya semangat, harus. Nah, ini memang fitnah zaman-zaman sekarang. Yang sebenarnya itu dari zaman jahiliyah sudah ada, ya, fanatisme golongan, kesukuan, kelompok, yang kemudian Islam datang menghilangkan fanatisme-fanatisme lagi. Ya. Hanya saja memang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan la tattabi'una sunnana man kana qablakum. Hadzal qudrah bil qudrah. Sungguh kalian itu akan mengikuti jejak-jejak orang dahulu, orang-orang jahiliyah, selangkah demi selangkah. Enggak sadar selangkah demi selangkah perilakunya mirip-mirip dengan orang jahiliyah. Ya. Ini jangan sampai demikian. Kemudian bab yang berikutnya bab as-sibabu. Bab sibab saling mencela. Sibab adalah asyatmu wa takallum fi irdil insan, yaitu berbicara mengenai kehormatan seseorang. Ya. Atau ada yang mendefinisikan at-takallum ya fi irdil insan bi'a yu'aibuhu, yaitu berbicara mengenai seseorang yang terkait tentang aibnya, perkara yang ditutupinya. Jadi orang itu inginnya ditutup, tapi kemudian kita ceritakan, itu namanya mencela. Mirip, agak mirip dengan hibah yang rasanya. Ya. Nah, fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadl. Nah. قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بليوم أنشرتكن استبى رجلان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika ada dua orang yang saling mencela di sisi Rasul. فاستبى أحدهما الآخر أحدهما والآخر ساكت. Satu orang di antara keduanya terus mencela, yang satunya diam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang duduk. Sumara dal akhir. Tiba-tiba yang tadi diam itu membalas. Yang tadi diam tadi itu membalas. Karena hadan Nabi, maka Nabi pun bangkit. Ya, dari duduknya. Faqila nahatta, kenapa engkau balas? Qala nahat al-malaikah wa nahadtu ma'ahum. Sesungguhnya kalau engkau dicela, engkau diam, malaikat itu membalas celaan mereka. Jadi kalau kita dicela, kita diam, yang membalas mereka itu adalah malaikat. Inna hadha ma kana sakitan raddat al-malaika 'ala alladhi sabbahu. Sesungguhnya kalau orang yang dicela itu diam, sabar, menahan diri untuk membalas celaan, maka malaikat itu yang membalas celaan tersebut. Malaikat itu yang membalas celaan tadi. Bala maradda nahadatil malaikah. Tapi ketika kita membalas celaan yang dilontarkan kepada kita, maka nahadatil malaikah, malaikat pun akhirnya bangkit dan tidak membela kita. Ya, bangkit dan tidak membela kita. Sehingga dari riwayat ini, ma'asyiral muslimin, yustahabbu sabru wal 'afwu 'anil muslimin. Disunahkan untuk kita itu sabar dan memaafkan celaan orang. Li'alla yaqa'al 'abdu fi ismil i'tida, supaya kita tidak berlebihan. Karena kalau kita membalas, biasanya membalas itu lebih daripada yang dilontarkan pertama kali. Misalkan kita dicela, dosor kamu jelek misalnya. Nah, kita balasnya daripada kamu sudah jelek, hitam lagi, miskin lagi, akhirnya begitu. Balasnya biasanya itu lebih banyak daripada yang pertama kali mencela. Padahal memang sebenarnya boleh kita membalas celaan orang sekedar imbas saja. Impas saja. Misalkan kamu jelek, kamu juga. Itu boleh seperti itu aslinya. Aslinya boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di aluk orang Yahudi, assalamu alaikum, salam itu kematian bagimu. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaikum, kamu juga. Dari sini para ulama membahas hukum asal membalas celaan itu boleh. Ya. Hukum asal membalas celaan orang itu jelek. Apa boleh? Ya. Itu boleh. Dengan sesuatu yang setimpal atau yang di bawahnya seperti misalkan kamu jelek, kamu juga. Rasulullah tadi dikatakan kematian atasmu, kebinasaan atasmu, kamu juga. Balasnya seperti itu saja. Tidak lebih dari itu. Itu kalau kita membalas, ya, balasan tersebut ada manfaat. Manfaat bagi orang supaya dikasih pelajaran. Jangan mencela terus karena mencela itu gak enak. Dicela itu gak enak. Yang kedua, pelajaran bagi yang lain. Bahwasanya kalau kita membalas celaan itu secukupnya saja. Itu ada hajah untuk kita membalas celaan. Karena terkadang kalau kita diam, dia mencela kita terus. Akhirnya apa? Dia terus melakukan kemungkaran. Sehingga terkadang kita perlu potong celaan tersebut dengan jawaban yang ibaratnya mengunci. Yang tidak menimbulkan ucapan lagi. Seperti tadi Rasulullah dicela. Assalamualaikum, kematian atasmu. Kamu juga. Alaikum, kamu juga. Selesai. Karena semuanya akan mati. Tapi kalau gak ada maslahat, maka lebih baik adalah kita diem. Karena nanti malaikat yang akan membela kita dan akan yang mengembalikan celaan orang yang mencela. Karena jika kita mengharap gak ada orang yang mencela kita, maka kamu gak bisa hidup di sini. Di dunia ini gak bisa. Ya, lastu binajid min maqalati ta'ini dalam syair. Walau kuntu fi gharin ala jabalil wa'ar wa man dhalladhi yanju minan nasi salima wala ghabra anhu baina hafiyatin. Aku bukanlah orang yang bisa selamat dari celaan orang yang mencela. Walaupun aku bersembunyi di dalam sebuah gua yang gua tersebut berada di gunung yang sangat terpencil. Siapa yang bisa selamat dari celaan manusia? Walaupun kau bersembunyi di bawah ketiak burung sekalipun, maka sesungguhnya celaan manusia tetap akan mencelamu. Jadi kalaulah kita di rumah terus gak pernah berbicara, gak pernah interaksi, tetap ada orang yang mencela. Itu orang di rumah terus gak seriwungan. Padahal kita gak pernah ngomong, gak pernah ganggu, gak pernah apa. Tetap saja dikomentari orang. Ketika keluar rumah, tumben keluar. Kan begitu. Ya itulah manusia. Makanya kalau kita mengharapkan supaya tidak dicela orang yang susah. Wong Nabi Muhammad sendiri itu hidupnya dicela orang kafir selama 23 tahun. Baru setelah 23 tahun Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, berarti 21 tahun beliau berdakwah, barulah di Arab tidak ada yang mencela beliau kecuali orang munafik. Ya. Itu pun tetap ada orang munafik yang mencela. Itu semulia-mulianya sahabat. Nabi Sulaiman bukan hanya dicela orang Yahudi. Dikatakan kafir sama orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi mencela Nabi Isa. Menganggap Isa itu anak haram. Anak tanpa bapak. Itu ucapan-ucapan orang Yahudi. Jadi semua nabi pun mendapatkan celaan-celaan dari para pencela. Sehingga kalau kita hidup pengen lepas dari celaan enggak akan bisa. Ya, enggak akan bisa. Ya udah dinikmati saja. Kalau celaan-celaan tersebut anggaplah angin lalu, malaikat yang akan membalasnya. Kecuali memang terkadang kita boleh menjawab celaan tersebut untuk memutus celaan-celaan tadi. Tapi jangan sampai berlebihan. Itu tidak boleh. Wa qala hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Rudayh bin Atiyah qala hadatsana Ibrahim bin Abi Ablah an Umi Darda dari Umi Darda anna rajulan ataha, suatu ketika ada seorang mendatanginya, faqala inna rajulan nala minki inda Abdul Malik, sungguhnya ada orang yang mendapatkan darimu di sisi Abdul Malik. Ya. Qalat in nu'bana bima laysa fina fa talama zukina bima laysa fina. Subhanallah. Kata Ummu Darda, istrinya Abu Darda, Sesungguhnya kalau kita dicela, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, nanti juga kita akan diuji, ya, dengan apa yang kita tidak miliki. Jadi balasannya demikian. Kita mungkin akan dituduh, dicela, dihina dengan tuduhan palsu. Suatu ketika kita juga akan dipuji dengan yang sebenarnya kita tidak sebaik itu. Artinya orang itu ada yang mencela, ada yang memuji, itu pasti. Ada yang menghina, ada yang mendukung, ada saja. Namanya juga manusia. Yang penting kita ma'asyiral muslimin harus hati-hati menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencela. Terkadang memang ucapan itu menurut kita biasa-biasa saja. Karena ucapan itu terkadang menurut kita biasa, menurut orang lain sangat menyakitkan. Kadang begitu. Menurut kita, saya kayaknya berkatanya baik-baik saja. Saya cuma menasihati. Iya, tetapi bagi orang yang mendengar itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Terkadang begini, kalimat istakhilah itu kan kalimat yang syar'i. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, banyak nasihat takwa. Tapi ketika kalimat takwa ini ditujukan kepada Rasul, i'dil ya Muhammad, adillah, bertakwalah wahai Muhammad, kira-kira pas enggak? Akhirnya bukan sebagai nasihat tetapi sebagai tuduhan, tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad tidak adil, tidak takwa. Jadi kalimat-kalimat seperti itu terkadang kita perlu jeli, walaupun kalimatnya bagus. Ketika kita menasehatin orang itu, kita perlu membaca kira-kira kalimat kita itu akan dipahami sebagai tuduhan apa dipahami sebagai nasihat. Ya, kalau memang ada zunun, dia menuduh, kita menuduh, maka jelaskan, saya bukan menuduh, saya cuma menyampaikan. Misalkan dia melakukan sebuah kesalahan, memutus silaturahim, kita sampaikan hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga pemutus silaturahim. Dia, berarti kamu nuduh saya masuk neraka? Bukan, ini namanya ancaman. Ya, ini namanya ancaman. Nah, itu penting ya, ma'asyiral muslimin. Kadang kalimat yang baik ketika ditujukan kepada orang yang tidak tepat, di saat yang tidak tepat, bisa bermakna konotasinya itu gambarannya jadi jelek. Gambarannya jadi jelek. Ya. Misalkan secara umum saja, ya, apa namanya, kalimat-kalimat yang harian-harian kita apa namanya yang sering kita ucapkan itu kan banyak yang kita anggap itu remeh, tapi di sisi orang lain itu menyakitkan, ya, khususnya kalau kita guyon, karena guyon dianggapnya tidak mengapa. Tetapi itulah ma'asyiral muslimin, hendaknya kita al-hasu ala ihtimalil adza, latihan diri kita menahan gangguan. Ada orang menyakiti kita, latihan untuk menahan, jangan langsung membalas. Ya. Kemudian yang ketiga, al-afu wa tawadhu wa adamu hubbit sana, hendaknya kita memaafkan dan sikap rendah hati. Tidak menyukai pujian. Ya, tidak menyukai pujian. Karena kadang manusia itu, ya, namanya manusia, ya, pengennya dipuji. Saya antum pengennya dipuji. Tapi ingat, pujian itu lebih bahaya daripada celaan. Masih mending dicela daripada dipuji. Karena kalau dicela, walaupun kita rasa sakit, cuma dosanya kita terkurangi. Yang kedua, dapat pembelaan dari malaikat. Ya, dan yang ketiga, kita bisa introspeksi diri. Tapi kalau dipuji, waduh, iya nih, akhirnya badan itu begini, ya kan, ujung, bangga diri. Nah, itu kalau dipuji. Ya, makanya para ulama yang dalam ilmunya biasanya ya paling menghindari yang namanya pujian. Kalau celaan ya sudah biasa, itu sunahnya, sunahnya dalam berdakwah itu pasti dicela. Itu sudah biasa. Tapi pujian hati-hati. Lebih bahaya daripada celaan-celaan. Betapa orang yang ketika dicela dia bertahan, tapi ketika dipuji dia tumbang. Lalai dia, bangga diri dan akhirnya lalai terhadap kesalahan diri untuk diperbaiki. Dipuji ya. Kemudian wa hadatsana Shihab ibnu Abbad qala hadatsana Ibrahim ibnu Humaid al-Huwasi an Isma'il al-Qais qala qala Abdullah idza qala rajul li sahibih, kalau seseorang berkata kepada temannya anta adui, kamu musuhku, faqad kharaja ahaduhuma minal Islam, maka sungguh salah satu dari keduanya telah keluar dari Islam. Au bari'in min sahibi, kalau dia katakan aku berlepas diri dari dia. Ya, qala Qais, maka dia salah satunya itu keluar daripada Islam. Ya. Karena kalimat ini bari'un minka itu kebanyakan ya berlepas diri dari kesyirikan. Beda kalau memang dia melakukan kesyirikan, ana bari'un mink, aku berlepas diri darimu. Karena dia berbuat syirik dan kesyirikan. Itu adalah kebiasaan Nabi Ibrahim demikian. Ya. Aku berlepas diri darimu dan berlepas diri mimma ta'buduna min dunillah, dari apa yang disembah selain Allah, jelas. Sehingga kalau kalimat berlepas diri ini dipakai bagi seorang muslim itu kurang tepat. Sehingga faqad kharaja ahaduhuma minal Islam. Salah satu dari keduanya berarti keluar dari Islam. Imma memang yang kita berlepas diri darinya dia keluar dari Islam, atau kitanya yang akhirnya justru keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Qala Qais wa akhbarani ba'du Abu Juhaifa, kemudian aku dikabarkan kabar mengenai Abu Juhaifa. Anna Abdullah qala, bahwasanya Abdullah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan illa man taba. Ya, kalau orang yang sudah taubat ya sudah. Ya. Itu ini mengenai seseorang ya yang berbuat maksiat. Kemudian boleh kita mengatakan, apakah boleh kita mengatakan saya berlepas diri darimu? Itu jangan. Kita kalau memang mau mengatakan berlepas diri dari itu perbuatannya saja. Aku berlepas diri dari perbuatanmu. Ya, kalau perbuatannya kan dia maksiat. Tapi kalau pas berbuat berlepas diri dari dia, dari orangnya, orangnya masih muslim. Sedangkan sesama muslim tidak boleh saling berlepas diri. Ya. Dan ikhwan fi din azakumullah, dari hadis ini hendaknya kita jangan menunjukkan permusuhan. Ya, jangan menunjukkan permusuhan. Itu sama dengan lafaz-lafaz yang hampir mirip. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jatuh pada salah satu dari keduanya. Kemudian kenapa tidak boleh menggunakan berlepas diri darinya? Li'anna al-adawah la tujami'ul mahabbah wal bara'ah minas suhbah. Karena permusuhan ya itu mengumpulkan, tidak bisa mengumpulkan antara mahabbah wal bara'ah. Tidak bisa mengumpulkan antara cinta dan berlepas diri. Dan padahal seorang muslim tersebut masih memiliki hak mahabbah, hak untuk dicintai sesuai dengan kadar dia. Ya. Sedangkan kalau kita katakan bari'un, berlepas diri secara total, itu seolah-olah bukan seorang muslim. Karena lafaz itu biasa digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berlepas diri dari orang musyrikin. Kalau kita ana bari'un minka, minkanya ini jelas orang Nasrani, jelas. Maka ini boleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, ayahnya, yang ini bari'un minka. Aku berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Adapun istilah ini bagi seorang mukmin maka jangan. Ya, kalau mau menggunakan lafaz berlepas diri pada perbuatannya. Saya berlepas diri dari perbuatannya. Saya enggak ikut-ikutan. Dalam hadis ini, para penjelasan rahimakumullah, nahyun syadid an ayatasawwara al-muslim anna akhahu muslim yu'adihi wa annahu aduwwun lahu wa annahu ghairum mukhlishin lahu. Hadis ini melarang kita jangan menggambarkan, menceritakan bahwasanya ada muslim yang memusuhi kita atau dia adalah musuh kita dan bahwasanya ya dia tidak tulus dalam persahabatannya. Itu jangan menggambarkan demikian. Jangan memvonis demikian. Itu musuh saya, jangan. Karena secara asal muslim dengan muslim bersaudara. Taruhlah ada sesuatu klek, diusahakan untuk tetap tegur sapa walaupun hati enggak cocok. Tapi ketika bertemu itu jangan legas-legos. Kalau sudah lebih dari 3 hari, paksalah diri kita untuk mengucapkan salam assalamualaikum. Kalau dia muslim. Kecuali kalau orang ini sangat berbahaya ya, untuk memberikan efek jera bisa kita menghindari salam dari dia. Itu bisa. Yang kedua, bayanu annahu la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa idza qaddat alaihi. Tidak boleh seseorang itu menuduh orang lain fasik atau kafir. Karena ya itu akan kembali kepada salah satunya. Berbeda apabila orang tersebut benar-benar murtad atau mengatakan, menamakan dirinya dia agamanya Nasrani. Nah, ya sudah kita katakan kafir, berarti kafir kamu kalau mengatakan agamanya Nasrani. Ya. Adapun kalau dia ngakunya muslim, jangan sekali-kali kita terburu-buru memvonisnya kafir atau fasik. Wahai fasik, wahai pendosa, itu jangan. Wahai pendosa, itu jangan umum. Ya. Bahkan kita menggelari wahai pemabuk. Kalau dia maboknya di kamar, gak terang-terangan, kita gak boleh gelari dia pemabuk. Beda kalau maboknya di perempatan, ya sambil pamer botol, nah itu memang sudah terkenal, yaitu pemabuk. Ya. Makanya, bagi orang-orang yang ngobat, ngobat itu narkoba, yang mereka makainya di dalam, maka kita kalimatnya memang lebih merahasiakan, kecuali kalau pengedarnya ya kita harus laporkan, nggak boleh disembunyikan. Intinya adalah masyarakat muslimin dalam kita menyikapi seseorang yang melakukan kekufuran atau kefasikan, kalau dia asalnya seorang muslim, jangan langsung dituduh keluar dari Islam, jangan langsung dituduh kafir. Tapi kalau dia memang jelas-jelas kafir, walaupun sholat ya dia tetap kafir. Dia jelas Nasrani, kemudian ikut-ikut sholat-sholat Jumat, dia jelas dia masih kafir. Tidak akan merubah keislamannya. Tidak akan merubah status dia kafirnya. Kecuali kalau dia menyatakan syahadat. Sama seorang mukmin, seorang muslim yang dia asalnya KTP-nya muslim, melakukan kekufuran dan kefasikan, maka jangan terburu-buru untuk divonis. Intinya jangan terburu-buru, bukannya tidak bisa, jangan terburu-buru. Bisa. Sebagaimana orang bisa murtad, maka orang bisa beralih dari sebelumnya muslim jadi kafir, itu bisa. Bagaimana caranya? Ya pelajari dulu fikih. Karena di fikih itu ada namanya kitabur riddah. Kitab membahas tentang murtad. Jadi bukan masalah murtad itu bukan hanya masalah akidah, justru dibahas di fikih. Ada apa saja yang bisa membuat orang itu murtad. Kemudian apa saja yang membuat kita bisa memvonis orang itu murtad. Itu ada pembahasannya di dalam kitab fikih. Dan kalau antum mempelajari banyak fikih, justru yang paling luas pembahasan riddah itu di madhab Syafi'i. Kalau kita lihat di Hambali ataupun yang lain tidak terlalu banyak. Tapi di madhab Syafi'i dan madhab Hanafi itu paling banyak membahas tentang masalah riddah. Kamu saja. Kalau percaya, dilihat. dibagi murtad itu dari tiga sebab. Pertama qauliyah, murtad dengan ucapan. Ya, artinya kalau orang mengucap seperti itu sudah otomatis murtad. Enggak usah niat maksud kamu enggak apa, enggak usah. Karena kalau sesuatu yang sorohah itu kita enggak usah tanya niatnya maksudnya enggak usah. Wong sudah kalimatnya jelas. Seperti seorang mengatakan ya saya Nasrani. Itu kan kalimatnya sudah jelas. Enggak usah dikatakan maksudnya itu enggak usah. Itu dengan itu dia langsung kafir. Atau dikatakan di dalam di fikih Syafi'i, seorang yang mengatakan dengan ta'lik saja itu jatuh. Misalkan kalau misalkan saya miskin, saya mau masuk Kristen saja. Itu waqa'a halan, dia kufur seketika itu. Enggak usah nunggu miskin. Saat itu dia ucapkan walaupun belum miskin sudah jatuh kafir. Harus syahadat lagi. Termasuk yang kedua adalah fi'lan, perbuatan. Seperti orang menginjak mushaf. Mushaf diinjak atau dibuang, dilempar. Itu irtad dahalan. Saat itu murtad, seketika itu. Kenapa? Karena perbuatan menginjak mushaf, melempar mushaf, apalagi membuang ke tempat sampah, misalkan, tidak mungkin muncul dari seorang muslim mukmin, enggak mungkin. Itu muncul dari orang kafir atau membakar untuk menghinakan, bukan untuk menyelamatkan. Maka yang seperti itu kita harus ya hati-hati. Hati-hati. Atau secara hati, keyakinan ya, banyaklah kalau ketika keyakinan tidak ragu terhadap Allah, maka dia sama saja tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas sangat banyak sekali di situ. Terkait rincian-rincian ya seorang yang murtad. Mungkin kapan-kapan bisa dibahas tentang masalah seperti itu. Tapi khusus dalam fikihnya Syafi'iyah. Jadi lebih apa ya namanya, lebih jelas tasawur gambarannya. Ya. Sangat banyak ya kalau kita sebut. Sampai di sini dulu ya. Nanti insyaallah bab berikutnya ini ada satu bab ya, yang bab ini ibaratnya lempet di dalam bab-bab tentang masalah mencela, yaitu sakil ma, memberikan minum air, memberikan air minum. Tapi ini terselip dalam bab-bab yang lain, bab-bab tentang mencela, karena setelahnya masih tentang mencela, tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.